I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Wanita yang minum teh setiap hari, resiko terkena kanker ovarium lebih rendah 46% dibandingkan yang tidak. Mencium bau rumput bisa menghilangkan stres, sehingga membuat seseorang merasa bahagia dan rileks. Mandi sauna jangan lebih dari 20 menit, karena bisa membuat dehidrasi, sesak napas, mual-mual, pusing, bahkan pingsan. Fakta Unik.